بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ta'ala, kita melanjutkan kajian kita dengan membaca beberapa kaidah yang terdapat dalam kitab Qawaid Salafiyah wa Nasaih Tawjihiyah lil Khuruj min Fitanil Hizbiyah yang ditulis oleh Al-Syeikh Ahmad bin Umar bin Salim Bazmul hafizahullah ta'ala. Kita telah selesai mempelajari kaidah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat serta kelima. Maka kita lanjutkan untuk mempelajari kaidah berikutnya, al-qa'idatus sadisah, وهي قاعدة أيضا مهمة. الفتن إذا أقبلت خاض فيها جميع الناس تخرصا ولم يعرفها إلا العلماء، فإذا أدبرت عرفها جميع الناس لنتائجها السيئة. قاعدة yang keenam adalah kaidah yang penting juga, yaitu al-fitan, fitnah, idza aqbalat, ketika fitnah itu datang, khada fiha jami'un nas takharrusan, keumuman manusia tenggelam dalam fitnah tersebut, masuk ke dalam fitnah tersebut, takharrusan, hanya menduga-duga, mengira-ngira, tidak menyikapinya di atas ilmu. Walam ya'rifha illa al-ulama, dan tidak mengetahui kondisi fitnah itu dengan sebenarnya kecuali para ulama. Fa idza adbarat, maka ketika fitnah itu telah selesai, sudah ketahuan, sudah nampak hakikat dari fitnah tersebut, arafaha jami'un nas, maka kebanyakan manusia mengetahui hakikat dan kondisi fitnah tadi, linata'ijihas sayyi'ah, karena akibat dari fitnah-fitnah yang jelek itu. Wa hadhihi al-qa'idah تشير إلى منهج مهم في التعامل مع الفتن. قاعدة ini mengisyaratkan kepada manhaj yang penting terkait dengan bersikap terhadap fitnah yang ada. Wa huwa ayyabta'idal muslimu 'anil fitani biluzumil ulama'il kibar. Yaitu dengan cara seorang muslim berusaha menjauhi fitnah tersebut dengan cara luzumil ulama'il kibar. Mendekat, merapat kepada para ulama kibar. Wala yakhudhu fiha wa yatrukuha. Dan tidak masuk ke dalam fitnah tersebut. Wa yatrukuha, dan hendaknya meninggalkan fitnah tersebut. Wa yanduru madza yaqulu fiha al-ulama al-kibar fayalzam wa la yushghil nafsahu fi hadhihi al-fitan. Hendaknya seorang melihat apa yang diucapkan oleh ulama kibar terkait dengan fitnah tersebut untuk kemudian menetapi apa yang telah diputuskan oleh para ulama kibar tersebut dan tidak menyibukkan dirinya ke dalam fitnah tadi. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita ketahui bersama bahwa kehidupan ini tidak akan sepi dari fitnah, ujian dan cobaan, baik yang berhubungan dengan syahwat maupun yang berhubungan dengan syubhat. Ketika fitnah itu datang, maka kebanyakan dari manusia tidak mengetahui hakikat tersebut. Apabila masuk ke dalam fitnah tersebut tanpa ilmu, tanpa hujjah, tanpa bimbingan dari para ulama, maka akan ditelan oleh fitnah tadi tanpa mengetahui kedudukan yang jelas mana yang hak dan mana yang batil. Berbeda dengan para ulama, orang-orang yang rasikhuna fil ilm, yang kokoh dalam hal keilmuan, para ulama kibar, mereka ketika fitnah mulai datang, bahkan tanda-tanda fitnah akan datang, mereka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan keilmuan yang mereka miliki, dapat mensikapi fitnah yang datang itu dengan sikap yang tepat. Sedangkan selain mereka, kebanyakan berbeda, bermacam-macam di dalam menyikapi fitnah tadi. Mungkin demikian. Menurut saya, demikian dan demikian. Menurut perasaan saya, yang benar itu demikian. Menurut hemat saya, demikian dan demikian. Namun, apa yang mereka lakukan ini ketika jauh dari bimbingan ulama menjerumuskan mereka ke dalam kubangan-kubangan fitnah. Terjatuh dalam fitnah dan syubhat yang bisa-bisa berkelanjutan antara syubhat yang satu dengan syubhat yang lainnya dan terus berkelanjutan. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Maka di sini penting ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, setiap ada permasalahan terkait dengan manhaj ini, hendaknya kita merujuk kepada para ulama, merujuk kepada ahlul ilm, karena mereka lah al-marja'iyah, rujukan penting di saat terjadi berbagai fitnah dalam kehidupan beragama ini. Kemudian kaidah berikutnya, al-qa'idatu sabi'ah, allati usi nafsi wa ikhwani biha, wahya qa'idatun muqarraratun ma'rufah, walakin la budda min tikrariha wa la budda min dhikriha. Kaidah yang ketujuh yang aku ingin wasiatkan diriku dan saudara-saudaraku dengannya adalah kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama dan kaidah yang ma'rufah di kalangan ahlul ilm. Namun penting untuk disebutkan dan penting pula untuk diulang di sini. Kaidah tersebut adalah wahiya luzumul ulama'is salafiyin wal bu'du an ahlil bida'i wal ahwa wal bu'du anil mashbuhin walladhina hawlahum tahdhirat aw yadhhar minhum mu'anadatun lil mashayikh as-salafiyin walladhina yadhhar min falatat kalamihim syai'un yadullu ala adamil ulfati lis-salafiyin wa hadha amrun muhimmun. Kaidah yang ketujuh ini adalah luzumul ulama as-salafiyin, berpegang teguh dengan para ulama as-salafiyin, dekat dengan mereka, meminta bimbingan mereka, menjalankan nasihat-nasihat dan fatwa-fatwa mereka. Wal bu'du an ahlil bid'ah wal ahwa. Berikutnya menjauhi ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Ini yang pertama. Berikutnya wal bu'du anil mashbuhin. Yang kedua, menjauhkan diri kita dari orang-orang yang mashbuhin, yang tidak jelas. Tidak jelas manhajnya. Tidak jelas prinsipnya di dalam menjalankan agama ini. Walladzina haulahum tahdhirat, dan juga menjauhi orang-orang yang ada tahdhir ulama terkait dengan mereka. Au yadhhar minhum mu'anadah, atau orang-orang yang nampak dari mereka penentangan, penyelisihan terhadap masyayikh salafiyin, orang-orang yang ada tahdhiran ulama terhadapnya, atau orang-orang yang nampak darinya penentangan terhadap bimbingan masyayikh salafiyin. Walladzina yadhhar min falatati kalamihim syai'un yadullu ala adamil ulfah lis salafiyin. Dan juga orang-orang yang nampak dari ucapan-ucapan, yang nampak dari lisan mereka sesuatu yang menunjukkan adamil ulfah lis-salafiyin, adanya ketidakharmonisan dengan as-salafiyin, tidak adanya kedekatan dengan salafiyin. Ketika disebutkan masyayikh salafiyin yang dikenal istiqamah, nampak kurang begitu suka. Ketika disebutkan nama-nama asatidah yang dekat hubungannya dengan para masyayikh dan berusaha menjalankan bimbingan mereka, nampak tidak suka dengan penyebutan nama-nama asatidah tersebut, atau bahkan mengucapkan ucapan-ucapan tertentu yang dari ucapan-ucapan tadi menggambarkan betapa tidak sukanya orang tersebut dengan salafiyin atau asatidah salafiyin atau masyayikh salafiyin. Wa hadha amrun muhimmun. Dan ini merupakan perkara yang penting yang harus difahami oleh kita semua. Li'anna ba'd asy-syabab qad yaltaffu hawla syakhsin ma. Karena sebagian dari para pemuda, sebagian dari saudara-saudara kita terkadang sudah terlanjur dekat dengan sosok tertentu. Wa hadha asy-syakhsu laisa bisalafiyyin wa yudhhiru as-salafiyyah. Sedangkan orang ini bukan salafi atau dan menampakkan salafiyah. Tsumma yaltafu hawlahu asy-syabab. Kemudian para pemuda, ikhwan dekat dengannya, dia pun mendidik ikhwan ala ma yurid, sesuai dengan apa yang dia inginkan, minal fitani wal mihan. Diberikan syubhat-syubhat terhadap ikhwan-ikhwan tersebut. Thumma yanshaqu anis salafiyin. Dengan sebab itulah akhirnya terpecah saf salafiyin. Wa yusbih as-saffu as-salafi fi dhalika al-makan kasmaini fa akthar. Akhirnya terpecahlah barisan salafi di tempat tersebut menjadi dua kubu atau lebih. Fa idzan limadha ana aqa'u fi hadzal amr? Pertanyaannya, kalau begitu mengapa aku terjatuh dalam perbuatan ini? Ana atlubul ilma indal ulama'is salafiyin au man zakkahum al ulama'as salafiyun au man zahara wa arafa wa ban amruhu annahu salafi wa yad'u ila al manhaj as salafi wa la yujad hawlahu tahdhirat. Maka kalau begitu sikap yang tepat adalah aku mencari ilmu dari para ulama salafi atau yang telah mendapatkan rekomendasi dari para ulama salafiyin, atau seorang yang jelas dan dikenal bahwa dia adalah seorang salafi, ustaz salafi. Wa yad'u ila al-manhaj as-salafi, berdakwah kepada manhaj salaf. Wa la yujad hawlahu tahdhirat, dan tidak ada tahdhir terhadap ustaz tersebut. Itulah langkah yang semestinya ditempuh di dalam mengambil ilmu. Maka hendaknya mengambil ilmu dari orang-orang yang seperti ini, bukan dari orang-orang yang terang-terangan sebagai ahlul bid'ah wal ahwa, bukan pula orang-orang yang tidak jelas secara manhajnya, dan bukan pula orang-orang yang ada tahdhiran ulama terhadapnya. Wa hadhil qa'idah aidan muhimmah. Kaidah ini juga sebagai kaidah yang penting. Li'annana naqulu la syakka anna al-insana idza arada an yashrabal ma'a yashrabul ma'a as-safi hatta la yusaba bi amradil ma'i al-mulawwath. Karena kita tentu akan mengatakan bahwa tidak diragukan lagi seseorang jika ingin minum air, maka tentu yang diminum adalah air yang jernih, air yang bersih, air yang sehat. Mengapa? Hatta la yusaba bi amradil ma'il mulawwath, agar tidak ditimpa penyakit apabila minum air yang kotor, air yang tidak bersih. Fa naqulu kadzalika fil ilm. Maka kami katakan demikian pula dalam hal ilmu. Wahuwa ahammu minal ma. Permasalahan ilmu ini lebih penting dari permasalahan air. Wa ahammu minat ta'ami wasyarab. Dan lebih penting pula dari permasalahan makan, makanan dan minuman. Mengapa demikian? Li'annal mar'a yahtajuhu da'iman. Karena seseorang selalu butuh terhadap ilmu. Sedangkan makan dan minum dibutuhkan pada saatnya saja. Demikian pula ketika seseorang kekurangan makan ataupun minum, paling yang menjadi mubarat atau efeknya adalah terkait kesehatannya yang lemah jika tidak mendapati air. Tetapi ilmu, ketika jauh dari ilmu, maka permasalahannya adalah antara al-jannah dan an-nar. Demikian pula ketika seseorang berupaya menjaga kesehatannya untuk selalu minum dari air yang bersih, menghindar air-air yang mungkin di situ ada kotoran dan bakteri. Efek terbesar dari minum air yang di situ ada kotorannya atau bakterinya terkait dengan kesehatannya, paling besar adalah dia meninggal. Namun dengan itu tidak menentukan apakah dia masuk ke dalam al-jannah ataukah an-nar. Sedangkan ilmu, ilmu ini adalah din, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, inna hadal ilma dinun, ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu itu. Qala habibahullah, naqul inna akhdal ilma safi min ahlihi al-ma'rufina bisafa'il manhaj wal-aqidah huwa al-wajibu syar'an. Kami katakan bahwa mengambil ilmu yang bersih, ilmu yang jernih dari ahlinya, dari ahlul ilmu, yang dikenal dengan bersihnya manhaj dan akidah, huwa al-wajibu syar'an, itulah yang wajib ditempuh secara syar'i. Wa huwa al-aslam, dan ini adalah yang paling selamat, fil bu'di an amradul qulubi wa syubuhatiha. Langkah yang paling selamat di dalam menjauhkan diri dari berbagai penyakit hati dan syubhat-syubhatnya. Wa anil wuqu'i fil fitan, dan juga langkah yang paling selamat untuk tidak terjatuh ke dalam fitnah. Lidzalika al-kathiru minasy-syababi yanharifu wa yadhillu bisababi adami mura'ati hadzal bab. Oleh karena itu, banyak dari para pemuda, banyak dari saudara-saudara kita yang menyimpang dan sesat disebabkan tidak memperhatikan bab ini. Tidak memperhatikan dari siapa dia mengambil ilmu. Tidak memperhatikan dari mana dia mengambil agamanya. Maka apabila salah di dalam memilih guru, salah di dalam mengambil rujukan, di dalam menjalankan agama ini, akibatnya bukanlah sakit pada fisik, akan tetapi akibatnya adalah sakit dalam kalbu, sakit dalam hati ini. Penyakit-penyakit hati, syubhat-syubhatnya menyebar dalam hati, dan dengan itu akan mudah terjerumus ke dalam fitnah demi fitnah yang jauh dari bimbingan ilmu dan ulama. Wassalafi yabta'idu 'anil mubtadi'i dhal. Hadza wadih. Seorang salafi, dia akan meninggalkan seorang mubtadi', seorang yang sesat. Dan ini jelas, permasalahannya sudah jelas. Kalau seorang melihat bahwa orang itu adalah mubtadi, orang itu adalah sesat, maka permasalahannya jelas. Langkah pun akan lebih mudah untuk ditempuh. Lakin la yabta'idu amman zaharat minhu umurun muribatun wa amman hadzara minhu al-ulama wa in kana yudhiru sunnata illa anna al-ulama ma'ahu fi raddihi wa fi mutalabatihi birruju'i anil batil wa fi bayanin li akhtaihi wa zallatihi fa innal mar'a fi hadhihi al-halah al-aslam lahu wal-afdal lahu an yabta'ida an amthali ha'ula. Namun keumumannya seorang salafi atau seorang muslim tidak mudah untuk menjauhi orang-orang yang nampak darinya hal-hal yang meragukan, atau seseorang yang ditahdir oleh ulama terkadang masih bingung di dalam menyikapinya. Mengapa? Karena menampakkan sunnah, nampak berada di atas sunnah, dan secara zahir mengajak kepada sunnah, kepada manhaj, dalam kondisi ulama membantahnya, dalam kondisi ulama meminta rujuk dari kebatilannya. Wa fi mutalabatihi birruju'i anil batil, ulama meminta agar dia rujuk dari kebatilannya. Wa fi bayanin li akhtaihi wa zallatihi, dan ulama menerangkan kesalahan-kesalahannya atau penyimpangan-penyimpangannya. Terkadang kita dihadapkan dengan permasalahan yang seperti ini. Buku ini ditulis kurang lebih 2 tahun yang lalu, 1433 Hijriah. Dan permasalahan yang seperti ini bersifat global, dalam artian di banyak tempat terjadi permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Kalau menyikapi seorang yang jelas-jelas menyimpang, dalam artian tidak menampakkan sunnah, tidak mengatasnamakan salafiyah, itu mudah. Tetapi di dalam menyikapi seseorang yang menampakkan sunnah, mengangkat bendera sunnah, sementara di antara ulama ada yang mentahdir dia, sementara di antara para ulama ada yang meminta agar segera rujuk dari kebatilannya, maka yang seperti inilah yang terkadang membuat bingung sebahagian dari umat. Fa innal mar'a fi hadhihi al-halah, maka seseorang dalam kondisi yang seperti ini, al-aslam lahu, yang paling selamat, wal afdal lahu, dan yang paling afdal, ayyabta'ida an amthali haula, untuk menjauhi orang-orang yang seperti ini. Fa kama qala ahlul ilmi fi sahihi al-ghunyatu an ad-da'if, maka sebagaimana yang diucapkan oleh ahlul ilm di dalam hadis yang sahih, itu sudah mencukupi dari hadis yang dhaif. Ketika ada hadis sahih tentang suatu perkara menjelaskan suatu permasalahan, dan ada pula hadis dhaif yang menjelaskan permasalahan yang sama, maka cukup kita ambil hadis yang sahih untuk menjelaskan perkara itu, dan kita buang hadis yang dhaif tadi. Demikian pula ketika ada orang-orang yang jelas berada di atas sunnah bersama para ulama, di bawah bimbingan ulama, kita tidak mengetahui penyimpangan-penyimpangan dalam manhaj dan yang lainnya, maka kita bersamanya. Adapun orang-orang yang ada permasalahan, baik itu ditahdir oleh ulama ataukah diminta agar rujuk dari permasalahan-permasalahan yang dia terjatuh padanya atau hal-hal lain terkait dengan permasalahan-permasalahan manhaj dan yang semisalnya, maka al-aslam wal-afdal lahu ayyabta'ida an amthali haula. Kata beliau, yang selamat dan yang afdal meninggalkan orang-orang yang seperti ini. Kada naqul fil ulama'i salafiyin wa fi kutubihim wa ashritatihim ghunyatun an ahlil bida'i wal ahwa wa anil majruhin wa anil mutalawithin wal mutalawinin ghunyatun. Demikian pula kita katakan, para ulama salafiyin, kitab-kitab mereka, kaset-kaset mereka, itu sudah cukup bagi kita. Tidak butuh terhadap apa yang datang dari ahlul bid'ah wal ahwa. Demikian pula tidak butuh apa yang datang dari al-majruhin, orang-orang yang dijarah oleh ulama, wa anil mutalawithin, dan juga orang-orang yang campur baur pemikirannya, bercampur baur antara sunnah dengan yang lainnya. Wal mutalawwinin ghunyatun, dan juga orang-orang yang mutalawwin, yang warna-warni, mempunyai sekian kepala, sekian badan, atau sekian muka, tidak berada di atas bimbingan ulama. Maka disebutkan di sini apa yang terdapat pada ulama salafin, kitab-kitab mereka, kaset-kaset mereka, itu sudah cukup. Salafin tidak perlu lagi untuk mengambil dan melihat dari orang-orang yang seperti ini, dari ahlul bid'ah wal ahwa, atau dari kalangan majruhin, atau dari kalangan mutalawithin, atau dari kalangan mutalawwinin. Ma nahtaju ilaihim, kami tidak butuh, kita ini tidak butuh kepada mereka. Hadza dinullah, ini adalah agama Allah. Manal abu fihi, kita tidak boleh main-main di dalam beragama ini. Al insan yus'alu yaumal qiyamah an hadzal amr, seseorang akan ditanya di hari kiamat tentang permasalahan ini. Wa yatruk at-ta'assub lil ashkhas, hendaknya seseorang meninggalkan fanatik terhadap seseorang, fanatik buta, pembelaan yang berlebihan kepada pribadi-pribadi tertentu. Wa yatrukul fitnah, hendaknya dia juga meninggalkan fitnah dengan kembali berpegang dengan fatwa ulama. Au ma yaftinu bihi nafsahu, au ma yaftinu bihi nafsahu, atau meninggalkan hal-hal yang jiwanya dapat terfitnah, syubhat-syubhat dan kerancuan-kerancuan yang dia bisa terfitnah dengan itu. Wa in dhanna anna indahu ilman katsiran, walaupun dia mengira atau meyakini bahwa orang itu punya ilmu yang banyak. Ini bimbingan yang penting bagi kita semua. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Syaikh Ahmad bin Bazmul hafizahullah ta'ala mengatakan, wa hadha yaquduna ila al-qa'idati at-taliyah, dan ini akan mengantarkan kita kepada kaidah berikutnya, yaitu al-qa'idah ats-tsaminah, kaidah yang ke-8. Wa hiya an na'lama jami'an anna sahibal haqqi al-mutamassika bihi kabirun wa anna sahibas sunnah al-mutamassika biha as-sa'ira 'ala al-manhaj as-salafi huwa kabirun bil haqqi alladhi yasiru 'alayhi wa huwa 'ala khairin 'azimin bi'idnillahi 'azza wa jalla. Kaidah yang ke-8 adalah hendaknya kita semua mengetahui bahwa sahibul haq, seseorang yang berada di atas al-haq, al-mutamassika bihi, dan berpegang teguh dengan kebenaran, kabirun, dia hakikatnya adalah orang yang besar, orang yang mulia. Wa anna sahibas sunnah, dan bahwa seorang yang berpegang dengan sunnah, al-mutamassik biha, yang konsisten dengan sunnah, as-sa'ir alal manhaj as-salafi, yang berjalan di atas manhaj as-salafi, huwa kabirun, dia adalah orang yang besar, orang yang mulia, bil haqqil ladhi yasiru alaihi, disebabkan kebenaran yang dia berada di atasnya. Wa huwa ala khairin azim bi'idnillahi azza wa jalla, dan dia dengan berpegang teguh dengan kebenaran, berpegang teguh dengan manhaj salafi, berada di atas kebaikan yang besar dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna man khalafa al-haqqa wa anada wa asarra ala batilihi fahuwa saghirun wa in kathura ilmuhu. Dan bahwasanya seseorang yang menyelisihi kebenaran, wa anada, menentang kebenaran itu, wa asarra ala batilihi, dan bersikeras untuk mempertahankan kebatilan yang ada pada dirinya, fahuwa saghir, hakikatnya dia adalah rendah, dia kecil, dia rendah. Wa in kasura ilmuhu, walaupun ilmunya banyak, walaupun dikenal banyak, menghafal ini dan itu, ilmunya dikenal banyak, namun ketika menyelisih al-haq, menentang al-haq, bersikeras untuk bertahan di atas kebatilannya, tidak mengindahkan bimbingan para ulama, maka hakikatnya dia itu rendah di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Fayu'khadu minal awwali wala yu'khadu minal thani. Maka ilmu diambil dari orang jenis yang pertama tadi, dan tidak diambil dari jenis yang kedua. Fayu'khadu mimman kana alal haq wala yu'khadu mimman inharafa 'anil haq. Ilmu diambil dari orang yang berada di atas kebenaran, dan tidak diambil dari seorang yang menyimpang dari kebenaran. Kaidah yang ke-8 ini merupakan kaidah yang penting, yaitu terkadang dimunculkan syubhat-syubhat manakala di suatu daerah terdapat seorang ustaz, yang ustaz tersebut kebetulan belum pernah belajar ke luar negeri, lulusan pondok pesantren. Namun ustaz tersebut walhamdulillah berada di atas bimbingan ulama, berjalan di atas manhaj dengan penuh kesungguhan dan kesabaran, berdakwah di atas manhaj, dan selalu berkomunikasi dengan asatidah yang lainnya untuk kemudian bisa berhubungan dengan para ulama, meminta bimbingan mereka terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Terkadang kondisi ustaz yang seperti ini dijadikan bahan pembicaraan. Belajarnya di mana? Cuman lulusan pondok, disebutkan nama pondoknya. Belum belajar ke luar negeri, belum pernah belajar ke Saudi, belum pernah belajar ke Yaman. Maka tidak perlu diambil ilmu darinya. Maka dengan kaidah ini kita mengetahui bahwa ketika seseorang berada di atas al-haq, berada di atas sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan manhaj salaf, maka dia hakikatnya mulia, dia hakikatnya besar. Sebaliknya, ketika ada seseorang, seorang ustadz atau yang semisalnya dikenal ilmunya banyak atau tersebar ilmunya banyak, belajar ke sana dan kemari, ke luar negeri, terkadang kita kaum muslimin silau di dalam melihat itu semua. Tertutupi hal-hal yang terkait dengannya dengan kondisi atau apa yang disebarkan tentang ilmu yang banyak dari orang tersebut. Apabila orang itu khalaf al-haqqa, menyelisihi al-haq, wa'anada dan menentang al-haq, wa'asarra ala batilihi dan berupaya bersikeras mempertahankan kebatilan yang dia berada padanya, fahuwa saghirun wa in kathura ilmuhu, maka hakikatnya dia adalah kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mata salafiyin, di mata masyayikh, dia adalah kecil. Wa in kathura ilmuhu, walaupun ilmunya banyak. Di sini pelajaran penting bagi kita dan sekaligus pembelajaran bagi kita semua, agar kita menjauhkan diri dari sifat-sifat yang dapat menjerumuskan kita ke dalam mara bahaya. Kita harus membersihkan diri-diri kita dari sifat sombong, dari sifat takabbur, dan yang semisalnya. Pelajaran berikutnya, bahwa di dalam melihat permasalahan-permasalahan yang seperti ini, barometernya, timbangannya adalah al-haq, timbangannya adalah al-manhaj as-salafi, bukan pangkat atau titel seseorang atau di mana orang itu belajar. Patokannya adalah al-haq. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ahlul batil seringkali melecehkan masyayikh yang datang di daurah kita, daurah ahlus sunnah wal jamaah yang selama ini berjalan di Jogja. Sering syubhat dimunculkan oleh mereka bahwa yang datang adalah masyayikh yang sigar, kecil, usianya baru berapa tahun. Terus disampaikan seperti itu. Berbeda dengan kita, yang datang adalah masyayikh yang kibar. Ini orang-orang sururi sering mengatakan demikian. Yang diulang, Ali Hasan Al-Halabi. Muridnya Syekh Albani, ahli hadis zaman ini menurut mereka. Siapa lagi? Ibrahim Ruhaili, pengajar di Masjid Nabawi, dan lain sebagainya disebutkan. Itu jika skopnya skop internasional. Demikian pula bisa dikiaskan ketika skopnya skop nasional, skop Indonesia. Maka dengan mengetahui kaidah yang ke-8 ini, setidaknya kita mempunyai takaran. Seorang yang mustaqim, seorang yang berjalan di atas bimbingan ulama, berpegang teguh dengan manhaj salafi dengan sebenar-benarnya, seorang yang jujur, yang ikhlas di dalam menjalankan agama dan berdakwah di jalan Allah, maka dia besar dan mulia di sisi Allah dan di sisi salafiyin. Sebaliknya, ketika seseorang menyelisih al-haq, menentang al-haq, bersikeras bertahan di atas kebatilan, maka dia kecil, walaupun mungkin mempunyai ilmu yang banyak. Lalu, yang berhak untuk diambil ilmunya yang mana? yang ilmunya banyak, namun ada catatan-catatan hitam, ataukah yang ilmunya sedikit tapi manhajnya bagus, istiqamah masya Allah. Fayu'khadu minal awwali wala yu'khadu minas tsani. Ilmu diambil dari yang pertama tadi, walaupun mungkin ilmunya pas-pasan, tetapi dia seorang yang mustaqim, yang istiqamah di atas manhaj, maka diambil dari dia. Dengan itu Allah akan berikan barakah pada ilmunya. Maka Rasul sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang pertama kali diminta oleh Rasul adalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku meminta ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan ini. Kebaikan terkait dengan lisannya, kebaikan terkait dengan kalbunya, kebaikan terkait dengan amaliah kesehariannya. Warizqan tayyiba, dan rizki yang halal, yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita dapat mengetahui pentingnya istiqamah di atas agama ini. Istiqamah alal haq. Dengan istiqamah di atas haq, dengan istiqamah di atas manhaj, mengalahkan segala kepentingan pribadi, mendahulukan al-haq daripada hawa nafsu, mendahulukan apa yang datang dari para ulama, bimbingan-bimbingan mereka yang luar biasa dibandingkan hawa nafsu, maka akan menjadikan seseorang itu besar, menjadi mulia. Ar-ruju' anir radilah fadilah. Seorang rujuk dari hal-hal yang jelek adalah keutamaan. Dengan seseorang rujuk dari kebatilan, rujuk dari hal-hal yang menyimpang, bukan tambah menjatuhkan dia, tetapi justru membantu dia untuk semakin tinggi dan tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita manfaatkan waktu yang tersisa hingga asar untuk menjawab beberapa pertanyaan yang memungkinkan untuk dijawab. Dan terkait dengan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari ini, mudah-mudahan menjadi landasan dan pegangan kita di dalam kita menjalankan agama ini, di dalam kita menjalankan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan di dalam menentukan sikap yang tepat yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, afwan Ustaz, apakah benar Syekh Rabi' tidak ridha jika digelari Imam Jarh wa Ta'dil? Secara khusus saya pribadi belum pernah mendengarkan ucapan ketidakridhaan Syekh Rabi dengan gelar ini. Walaupun mungkin saja beliau pernah mengucapkannya. Perlu diketahui bahwa gelar Imam Jarh wa Ta'dil yang disematkan atau diberikan kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Habibahullah Ta'ala bukanlah dari diri beliau, bukan pula dari murid-murid beliau, tetapi gelar ini diberikan oleh Muhaddithul Asr, Muhaddith zaman ini alal itlaq, yaitu Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yang beliau adalah guru daripada Syekh Rabi Hafizahullahu ta'ala. Tentunya gelar Imam Al-Jarh wa Ta'dil yang ditekankan oleh Al-Syeikh Al-Albani, Imam Al-Jarh wa Ta'dil fi hadal asr bihaq Imam Jarh wa Ta'dil di masa ini dengan sebenar-benarnya. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala adalah seorang yang mendalam keilmuannya tentang ilmu hadis, termasuk ilmu Jarh wa Ta'dil. Dan beliau rahimahullahu ta'ala adalah seorang alim yang banyak mengikuti perkembangan dakwah di dunia ini. Demikian pula mengikuti kondisi para duat yang berdakwah di masa ini, dan juga mengikuti kondisi kelompok-kelompok dakwah yang ada di masa ini. Al-Syeikh Rabi' Hafizahullah Ta'ala, beliau adalah seorang yang amir bil ma'ruf wa nahi anil munkar, seorang yang berupaya semaksimal mungkin beramar ma'ruf dan melakukan nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah, melarang dari kemungkaran. Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan dari kalangan ulama di masa ini orang-orang seperti Al-Syeikh Rabi Hafizahullah ta'ala. Dan demikianlah sunnatullah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa Allah akan memunculkan di tengah-tengah umat ini orang-orang yang tanggap, yang teliti dan jeli di dalam menyikapi ahlul batil. Maka hampir-hampir tidaklah muncul fitnah terkait dengan dakwah ini, dakwah as-salafiyah, melainkan Al-Syeikh Rabi Hafizahullah Ta'ala berdiri tegak di garda terdepan untuk menghalau fitnah tersebut. Ketika fitnah Ikhwanul Muslimin demikian kuat mencengkram para pemuda kaum muslimin secara internasional dengan tokoh-tokohnya, baik di Mesir ataukah di luar Mesir, Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, Abu Al-A'la Al-Maududi dan yang lainnya, terkhusus Sayyid Qutb yang sangat banyak karya tulisnya dan menjadi idola banyak dari kaum muslimin, terkhusus dari kalangan para pemuda. Al-Syeikh Rabi Hafizahullah Ta'ala berusaha untuk menulis kitab-kitab berudud, kitab-kitab bantahan terhadap Sayyid Qutb. Kitab khusus yang berkaitan dengan celaan-celaan Sayyid Qutb terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Dan kitab-kitab yang lainnya yang berisi penyimpangan-penyimpangan Sayyid Qutb berikut bantahan-bantahannya didudukkan sesuai dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah serta manhaj as-salafus salih. Dengan itu bihamdillah banyak dari syabab pemuda kaum muslimin yang mengerti siapa Sayyid Qutb dan sejauh mana penyimpangan-penyimpangan yang sangat berbahaya dalam agama ini. Walaupun dengan itu, Syekh Rabi mendapatkan permusuhan yang luar biasa dari a'da'us sunnah, dari ikhwanul muslimin dan yang lainnya. Pelecehan-pelecehan dan yang semisalnya. Hingga hari ini mereka sangat membenci Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Ketika muncul fitnah Jama'atul Tabligh dan sempat mereka masuk kepada Syekh bin Baz dan yang lainnya, menampakkan kedekatan mereka dengan sunnah dengan mengatakan mempelajari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, keluarlah tazkiyah dari Syekh bin Baz ketika itu. Mendengar hal itu, Syekh Rabi berusaha untuk menemui Syekh bin Baz, datang secara langsung menjelaskan bagaimana kondisi Jama'atul Tabligh. Syekh Rabi lama tinggal di India, beberapa tahun tinggal di India. Tahu persis bagaimana Jama'atul Tabligh di India. Datang ke markasnya, melihat bagaimana mereka di Masjid Nizamuddin yang di situ terdapat kuburan-kuburan. Dijelaskan oleh Syekh Rabi. Tidak lama keluar fatwa dari Syekh bin Baz tentang sesatnya Jama'ah Tabligh. Dan Syekh Rabi punya kitab khusus yang mengumpulkan ucapan-ucapan para ulama terkait dengan Jama'atul Tabligh. Terkait dengan bantahan Syekh Rabi terhadap Sayyid Qutb, mundur sebentar. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang bagaimana kitab-kitab Sayyid Qutb. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, aku tidak banyak membaca tulisan-tulisan Sayyid Qutb, tapi aku isyaratkan, aku sarankan untuk membaca tulisan-tulisan Syekh Ad-Duwais dan juga tulisan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengihalahkan terkait dengan Sayyid Qutb kepada karya tulis-karya tulis, di antaranya adalah karya tulis Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Ketika muncul fitnah Sururiyah, Salman Al-Audah, Safar Al-Hawali, Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala menulis bantahan untuk Salman Al-Audah. Yang diantara inti permasalahannya adalah keyakinan Salman Al-Auda bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah lingkaran yang besar. Kemudian di dalamnya ada Al-Firqatun Najiyah, ada pula lingkaran yang kecil Al-Taifah Al-Mansurah. Sehingga Jama'atul Tabligh Ikhwanul Muslimin semuanya masuk dalam lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemikiran yang sangat berbahaya sekali, yang memasukkan Al-Firaqud Dallah ke dalam lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Didudukkan oleh Syekh Rabi dalam kitab bantahan beliau hafizahullah ta'ala, dalam kitab yang khusus, Al-Firqatun Najiyah Hiya Ta'ifatul Mansurah, dengan bahasa yang bagus, yang tidak menampakkan kesombongan. Dalam kondisi Salman Al-Auda itu kurang lebih seumuran putra dari Syekh Rabi. Safar Al-Hawali ketika keluar penyimpangan-penyimpangannya, ditulis bantahan untuk Safar Al-Hawali, tokoh dari tokoh-tokoh Ikhwanul tokoh dari tokoh-tokoh Sururiyah. Ketika muncul fitnah Haddadiyah, Mahmud Al-Haddad, yang ghulu berlebihan dalam hal tabdi' wa takfir, bermudah-mudahan untuk mengkafirkan, bermudah-mudahan untuk membid'ahkan, maka Syekh Rabi menulis karya tulis khusus menjelaskan penyimpangan-penyimpangan kelompok Haddadiyah. Ketika muncul berbagai fitnah dari Adnan Ar'ur, yang memuji-muji Sayyid Qutb, dalam kondisi menampakkan mubhir ala sunnah, orang mengenal di luar ini termasuk Syekh Salafi, tetapi memasukkan racun di dalam madu. Maka Syekh Rabi menulis bantahan-bantahan khusus terhadap Adnan Ar'ur. Yang sebelumnya terjadi dialog-dialog di Riyadh dan yang semisalnya untuk mengingatkannya, walaupun itu bukan satu keharusan, tetapi min bab kesempurnaan di dalam iqamatul hujjah. Ketika muncul fitnahnya Abdurrahman Abdul Khaliq dengan Ihya'ut Turatsnya, yang banyak dari kalangan yang menyatakan salafiyin terpengaruh, apalagi di luar yang menyatakan salafiyin terpengaruh dengan fitnah Ihya'ut Turats, terfitnah dengan fitnahnya Abdurrahman Abdul Khaliq sebagai bapak salafi, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ishaq Al-Huwaini dan yang semisalnya di Mesir, bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq adalah Abu Da'wah. Tentunya dakwah mereka bukan dakwah salafiyah. Syekh Rabi menulis karya tulis khusus menghadang fitnah ini. Setelah sekian masa, Syekh Rabi memberikan nasihat-nasihat. Karena kebetulan Syekh Rabi dengan Abdurrahman Abdul Khaliq teman satu kelas ketika kuliah di Jami'ah Al-Islamiyah. Walaupun secara usia jauh usianya lebih tua Syekh Rabi, diberikan nasihat setiap kali bertemu. Namun selalu menampakkan as-salafiyah, di sisi lain membuat makar di dalam dakwah salafiyah. permainan-permainannya halus sehingga banyak yang tidak tahu. Setiap daerah atau negeri yang masuk di dalamnya Ihya Uturats maka akan terpecah yang sama-sama mengatakan salafi. Dan itu ucapan Syekh Mukbil rahimahullahu taala, tidaklah Ihya Uturats masuk ke suatu negeri melainkan memecah belah salafiyin di negeri tersebut, termasuk di Indonesia ketika itu. Syekh Rabi menulis bantahan-bantahan terhadap Abdurrahman Abdul Khaliq, didukung oleh ulama ussunnah yang lainnya. Ketika muncul fitnah Abul Hasan, maka Asy-Syaikh Rabi berusaha untuk menyelesaikan permasalahan-masalah yang terjadi di Yaman ketika itu, berikan nasihat dan yang semisalnya. Namun ketika sudah tidak lagi didengar nasihat dan bimbingan, Asy-Syaikh Rabi menulis bantahan-bantahan secara rinci terkait dengan Abul Hasan. Satu demi satu permasalahan-permasalahan terkait penyimpangan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Apabila kita membaca bantahan tersebut, maka di dalamnya terdapat ilmu yang luar biasa. Ketika muncul fitnah Ali Hasan Al-Halabi, Asy-Syaikh Rabi dan masyayikh yang lainnya, termasuk Asy-Syaikh Ahmad bin Umar Bazmul, menulis bantahan terhadap Ali Hasan Al-Halabi yang disifati oleh Syekh Rabi bahwa dia adalah makir, seorang yang makir. Karena kalau kita lihat tulisan-tulisan Ali Hasan yang dibantah oleh Syekh Rabi, maka luar biasa tingkat makarnya di situ. Tapi dakwah ini milik Allah. Semakin seseorang pandai berbuat makar, semakin Allah jatuhkan dan hinakan di hadapan salafiyin. Ketika muncul fitnah Ibrahim Ar-Ruhaili dengan banyak mementahkan sikap-sikap salafiyah dengan berbagai tasahul, kemudahan-kemudahan, bermudah-mudahan di dalam menyikapi ahlul bid'ah wal ahwa, dan mengandung pandangan-pandangan yang mencibir as-salafiyin, Syekh Rabi menulis kitab khusus menjelaskan kondisi Ibrahim Ar-Ruhaili. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan di sini. Yang ingin melihat silakan membaca Majmu' Kutub wa Rasail wa Fatawa Syekh Rabi hafizahullahu taala. Yang saat ini tersusun 15 jilid, mungkin sudah ada tambahannya, wallahu alam. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ketika itu melihat bahwa Syekh Rabi yang merupakan murid beliau dan mengerti secara detail kondisi Syekh Rabi dan apa yang dilakukan oleh Syekh Rabi di dalam menegakkan al-haq dan membela al-haq ini, serta memperingatkan umat dari pribadi-pribadi tertentu, orang-orang tertentu ataupun kelompok-kelompok tertentu, maka beliau menggelarinya dengan Imam Al-Jarh wa Ta'dil. Demikian pula Asy-Syaikh Muqbil hafizahullahu rahimahullahu taala ketika ditanya tentang Syekh Rabi, beliau berkata bahwa Asy-Syaikh Rabi adalah seorang yang sangat mengetahui kondisi para duat yang ada di dunia ini. Ketika beliau menyebut seseorang bahwa seseorang itu hizbi, mungkin pada awalnya orang tidak percaya bahwa dia itu hizbi karena belum menampakkan tanda-tanda itu. Suatu saat apa yang disebutkan oleh Syekh Rabi, maka itulah yang sesuai dengan kondisi orang tersebut. Ketika orang itu masih banyak pengikutnya, dia bisa menyembunyikan ini dan itunya. Tetapi suatu saat apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi tepat untuk vonis orang tersebut. Ini ucapan Syekh Rabi, antum bisa lihat di dalam makalah yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala di dalam As-Sana'ul Badi', pujian terhadap Syekh Rabi, aqwal ulama disebutkan terkait dengan pujian-pujian terhadap Syekh Rabi. Fa'ala kulli hal, gelar Imamul Jarhi wa Ta'dil, benar-benar gelar ini diberikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala untuk Syekh Rabi, dan belum pernah diberikan kepada selain Syekh Rabi oleh beliau. Apakah Syekh Rabi mengingkarinya? Bisa saja beliau min babit tawadhu', karena beliau rendah hati, bukan jenis orang yang justru mencari-cari dukungan dan pujian. Bisa saja beliau tidak rela dan tidak suka disebut dengan itu. Bahkan seringkali dalam tulisan-tulisan Syekh Rabi, kitab-kitabnya, hanya disebutkan Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Padahal beliau adalah profesor doktor Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Cuma ditulis di kolam Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Sudah. Kalaupun ada tambahan Al-Allamah dan yang lainnya, itu dari penerbit atau percetakan yang secara hukum memang beliau berhak untuk menyandang gelar-gelar itu. Nah, ketika dikatakan bahwa Syekh Rabi tidak riba jika digelari dengan gelaran Imam Jarh wa Ta'dil, maka yang pertama, dimungkinkan jika benar hal itu adalah tawadu'an minhu. Beliau bersikap tawadu', khawatir tumbuh pada diri beliau al-ujub, bangga diri dan yang semisalnya. Dan itulah beliau yang pernah hidup bersama beliau, dekat dengan beliau, akan mendapati sikap yang seperti ini dari beliau. Dalam bermajlis dengan beliau, ketika ada pertanyaan, kita sampaikan pertanyaan ini ila samahatus syekh, beliau jangan sebut samahatus syekh. Beliau minta dihapus kata samah, karena tawadu'an minhu. Namun bukan berarti ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan beliau Syekh Rabi tidak riba dengan gelar itu, kemudian fatwa Syekh Rabi, bimbingan Syekh Rabi, kemudian tertolak karena beliau bukan Imam Jarh wa Ta'dil. Maka sungguh mengkhawatirkan di masa-masa fitnah ini, ketika orang sudah banyak tercelup dengan berbagai syubhat, sudah mulai pandai berbicara, dia gunakan berbagai kaidah-kaidah atau ucapan-ucapan dalam rangka untuk membela kepentingan pribadinya. Maka ini sangat dikhawatirkan. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hal-hal yang seperti ini sungguhnya tidak perlu untuk kita gubris. Dalam artian jangan sampai membuat kita goncang dengan apa yang datang dari Syekh Rabi. Syekh Rabi' saja tidak riba dikatakan Imam Jarh wa Ta'jil. Nah, terus kenapa kalau tidak riba? Apakah jelek tidak riba? Kemudian apakah dengan itu kemudian beliau sudah tidak menjadi Imam Jarh wa Ta'jil? Berbagai fatwa jarahnya ataupun ta'jilnya tidak teranggap karena bukan lagi sebagai imam? Maka tidaklah demikian. Beliau adalah salah seorang marja'iyah di masa ini. Beliau adalah salah seorang rujukan utama dalam permasalahan manhaj, permasalahan akidah, dan permasalahan agama ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menampakkan yang hak itu hak bagi kita dan dimudahkan untuk mengikutinya, dan menampakkan al-batila batilan warzuqna ijtinabah, menampakkan kebatilan itu sebagai kebatilan dan memudahkan kita untuk meninggalkan kebatilan tersebut. Nampaknya sudah mendekati waktu asar. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dalam daurah dua hari ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi ilmu yang barokah, menjadi bimbingan dan pelita dalam perjalanan hidup kita. Dan tentunya apabila ada kebenaran, semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, datangnya dari kami secara pribadi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.